CHGB Rekod mempersembahkan guyonan campur sari Cak Kartolo dan kawan-kawan dengan cerita Ayam Batu Rantai. Gunung ya. Nggih. Sampeyan kok kajenge. Kajenge gopo, kajenge ngundhuh napa sih? Ngundhuh sembarang ya, sing ngundhuh. Ngoten nggih. Nggih pun nek sampean wangsul nggih, wangsul cuma sampean tinggali. Wah, suarane iso kaya ngono lek. Iku mangarep endi? Kok bolak-balik kepethuk. Jop-jopane akeh gak tau dijak. Anggep iku nodok iso nembang. Anggep aku yo lak trimane iso ta. Pedhot tiko. Ya, ya ngerti lah wayahe mak. Wayahe mangan yo ngerti ya. Kalau dhisik ana tutuke. Susoe. Yo ngene lho. Lek mari tanda tangan yo ngene iki lho arek. Pedhot tiga tatan ngarsa kule padang bola kencaran aneh latar tango longgo dewe angenyo mangite nito kol toyo greget rasane nga nandang pria duh nyawa kondelona loko I'm karuan. Hanya ini penggawean. Aku lek nembang memang gak entos. Iku gak entos iku cara ndi. Lek lek aduh, gumet. Tuh, tuh kon iku kas Jombang. Guk. Lah ya sajake pakaiane koyo selambu. Lah kon koyo spray. Tapi tak perkirakan yo prospek sampean cerah. Pokoke diundang terus mesti cerah. Ya cerah lah wong jeneng le honor kotane. Lah ora perkara honor. Honor iku masalah iku. Nomor 2. Aku mang ngrungokke dongamu. Ciri khas daerah Jawa Timur umumnya dan khususnya iki ambek jula-juli Jawa Timur sik seneng loh. Mulane suaramu iso enak, ojo mangan ngawur. Sing dhisik aku ojo mangan ngawur kon. Mana opo? Kenal pot ojo. Lah wong sing dhisik mangan mangan kompor ya gak apa-apa. Bacet. Lho. Oh, iki lah masalahku. Jula-juli kidungan Jawa Timuran. Jula-juli iki nek gawe tombong loro. Iya, ya gak mesti kadang-kadang tanggaku krungu tambah matek iku. Tanggamu lak benci ampek Prabowo. Gak ono benci ngono gak ono. Benci cuma lorone wis nenem. Apa? Wah, sing tepal lorone wis nemen. Aku ya ngarep ning krungu kidungane katon. Iya ya. Kidung apa to lho? Lha nek iki mah santen ya kelopo iku. Heeh. Masih santen kok. Masih gak dilerekno santen ya kelopo lek iso leren dak jane. Lah apa kok celeran? Kendange di gua lah kuwi. Ya ora rekaman kon iki di gua iku. Wong panjak kendang iki akeh iki 8 mlumpuk ndok kene. Wong sing dhisik iku ngremo, oleh waktune kedawan. Ketok-ketok tak pikir diketok gendinge dadak kendange digerebras. Digraji kendang. Lah iki joli lah wong sewan iku arek. Bakmune wong sece. Anakku yang niru kidungamu pinter ya. Iya, Bu. Iki sece lho. Iya, Bu. SMP. Kita dandakno iki. Kita dandakno. Iya, sing bisi ku asale konslet ta. Konslet. Wis ditandakno. Kolak batune entek tak dandakno. Ya muni. Ya kene suaraku sing tambah tuwa tambah gembret iki. Sing idulane tak kon ngedung. Bareng ngedung. Awan-awan udan terus terus. Lah terus mari yop jare ngono. Waduh, si anak kurang. Ya parian iki apa? Wis paritan tak kaya paritan, Bro. Parian. Wong kopengmu gak tau sikatan iki. Walik, Ri. Sikatanku yo mripat. Parian kok ngono. Ya apa? Sing enak ngene lho. Nang Surabaya lho karo dalane. Wah. Halo. Kabeh nggih parian ku niru-niru iki apa? Lah kok mangane gak ana kemajuan. Barang kok mencipta sendiri. Maju kan maju gak tau tanggap wong to, Ri. Hah? Gak ditanggap wong. Yo, aku nek lawakan mau melok-melok. Gak tau lah iki. Gak tau. Iki kan bagian pertana. Aku loro pangkon. Oh, sapa sing pangku loro niku? Jagoan-jagoan. Ora yo ngono kok. Tapi ngrangkep pertanahan. Pertanahan. Pertanahan. Aku dindang kali mbokku tanah sak jagat semongko iki. Kok sedeng iki? Yo tak den gak payu. Wis gak payu, sak jagat semongko. Ngomong kene keren iki. Makane lek ngurus apa-apa nang safari kan bagian pertanahan. Pertanahan. Tanah apa? Tanah longsor bareng. Kok tanah longsor? Tanah kapingan. Iki bahkan duduk tanah iki lho, pesen rong pekul, telung pek. Sing duduk tanah iku. Iku arane tukang keduk iku. Ya tanah uruk jenenge iku. Tanah uruk. Tanah sak sigar semangka tak manfaatno. Oh iya, sigar orang tua manfaatno. Tak gejiki kainan terjagung. Kira siapa? Toko lima mekan. Bareng wis tuwek. Heeh. Panen. Ya mek lima iku ya. Sisi manuk bedek. Ya mek lima tok iku. Ya entek, Mas. Karep tebone tok iki. Amis nganga ana meneh-meneh kanggo kok lima tahun ber entek kok ngene tok asik kon niku. Kang ngono tanahe lho kanggo. Oh, ning tanah masa depan iki murah. Wis gono dhewe iki. Saya ben kon tanah iki sak meter. Tanah sak meter ora 50 ana 75 ndol-ndol anu. Iku sampe menicor yo jero yo. Kan tak enak riyen. Kan cara ndukur cok. Dadi kan tak menicor. Ya iki lho Ri, Kak. Ya sampot-empote lho Ri. Sampot-empote. Bonono sak karepmu lari ngono ae. Iki ana gratisan iki daripada kon nyewa ngontrak. Lah ana gratis mesti krungu. Tanah apa Ri? Ya masa depan. Tanah loro ya kena. Ndi ku? kuburan ya? Kok jagane jagane kok matek entah. Wong selamat iki gak ngeru karepe wong ngomong. Sore mau wis karepe ngono. Ngerti wong kene pelawak tak terus nyori ta. Pedes sak nang set aku iki dadi ya wis terus. Ha iya ya gak tau kepedhe-kepedhe tuwek ngene. Tuwek ya. Kon yo ngelokot ora tak tolo iki. Salah dinyet to lho. Lah kon aku untuk kentek. Tapi kok tembe aku iki wong aku iki apa garing-garinge jae jagung ketiga. Ya kemblon tak iki bener delakan iki tuwek. Jerone iki kemer mulu. Nek ana cewek ngono ya bener cewek. Cewek aku ya sampe ngono ri, pikirku wis tuwa lah. Iki lek ana cewek umur step. Mbok karo piye ditulungi lho kan. Cara dicipli. Dicipli wis diam gak tau itu. Iya. Apa-apa. Sing wedok ngutut-ngutut terus. Coba coba gak lo per per per. Arek-arek iki. Mure kok kanca nek kedhiyen. Wong iku ndelok teko njobone dek kok. Delok ke dalamnya. Jangan begitu lah. Tadi wong kudu didelok ya apa sih? Karaktere terus marno tujuane. Tahu, aku ngingu petik rek. Tenang, tenang ya. Petikku jos. Nah, itu penting. Oh, lah kaya apa petike jos? Lho. Iku jos apa lek iku duduk. Waduh. Iku asale ana wong ngeteri dari ben iku tau main nduk gone. Iku pitik sandingan kari di teronang gongku. Main apa lu? Eh? Main lu main apa? Main lu macam-macam. Unyi. Kali aja ya lu, truk mau. Main ya lu, truk. Terus bareng tak rumah saya ini unyi di sewa wong. Di ulino, di kek rong atus. Di sewa mana, di kek petang atus. Bukar itu gak ngerti. Di kontrak oleh? Iku mata. Di sewa, di apa? Sewa. Di gawa lu. Ulesi. Ireng. Ciri. Ciri ini, gano ciri ini. Tenang. Aku nang sikile cician. Ya delon dhewe ta. Lah gak jeneng apa sih sisik apa ngono dalu apa? Dalu renteng bareng lho. Rante. Oh, alah iku batu rante. Lho, batu rante. Iki apal pancene PT iku. Aku dhewe mek ngono mesti patek paham sih mek PT-PT. Ngene lho. PT iku jane aja kon ningu, kon gak judu. Lek perlu tak tukune berapa juta minta saya bayar. Kon iku muni berapa juta iku apa wong wong sepedamu ya wis katut. Kok ya roe ketolo iki ta. Kirang juta wong petik ngene kok. Duh, kirang juta. Kon iki garo ta. Bunjong iku pian payu pira? Baturan te payu 15.000. Ya kok murah. 150 juta. 150 juta iki lho. Lek kon mana ngerti petik, baturan te ku pirang juta. Iki ono rantine 10 tambah laren. Lek dhewe. Kayu petik kuwi dadi lanang lho. Lho lanang wong ngono jalune kok. Masih wedok ya jalune wiyar. Lho tinggal lho pengen terapan iku luncup. Iko duduk jalur iki. Goblok patil. Iki lanang ri. Wong lek esuk tak buka no langsung ngobrol-ngobrol bebekmu iku. Ngedol iku barang petik keren lho. Gak lanang-lanang. Lanang temen. Lek panjenen pai 10 juta. Dolno. Saiki tak gowo dhek kon tak kei dhuwit 100 juta. Eh 100.000. 100.000. Gowo dhuwit tak kon. Yo dhuwit tukar tolong, Mang. Kembali ae. Lek kate kartolo. Pira-pira iki? Ya 100. Aduh. Juta 1000. Ya 1000 sih lo. Tapi kan tadi juta. Wani pira? Masih 20 juta, masih 50 juta wani. Asalkan PT teman-teman aku. Nah, saiki pira? Kukatamu pira ngono lho. 10, 10. 10 lho, 10 juta. 1000. 10 juta. 10 juta. Goblok yo dagel kan iku. Mang jare 100 juta terus dadi 100.000. Saiki 10.000 dadi 10 juta. Juta. Itu gak mesti blas ngomong arek-arek gitu. Dadi kon gelem 20 juta? 20 juta gelem aku. Mangane apa witik iku? Esuk mangane rawon. Sore. Wani gak sidone ae goblok. Wong aku dhewe esuk kepecil kok dadakno kok rawon. Tego rawon gak entek lek kari iku kotorane. Ya dikene ngono. Tangan jegone ngene. Emane-emane dimplok dewar niku. Tapi ngombene aja sembrono lho iku. Ngombe ora nang lek esuk susune Pak Min. Liane Pak Min gak gelem. Oh, kok iso. Iki yo potek-potek kok. Iki lho banyu leri lho banyu. Nah, iki ngono. Lah ana banyu leri, kaya ana kelor pican dadi yo aku ngatek. Turune lah. Turune gak ana, turune wong mecici lah iku lek bengi. Hah? Turune gak tau mecici lah iku uncalane celemut turu. Iya, kok pada di hotel. Gak mangkring, tak. Turunnya mangkring, Rik. Oh, mangkring. Gak sih, nanti dulu, sikilnya nanti bisa. Oh. Tapi, lek biasa, lek mari turun terus ikut terus. Sing iki lho, sing nang burung lho. Orang burung apa? Kok iki gak keciri. Sabar goblok kowe dianggap sarang burung ngono. Kowe bengi lek kowe ngono kepethok muka jenenge goblok. Kepethok muka lho. Wis pokoke lek payu 50 juta atau 1 juta. Engko diatur. Omong lek pancet lho. Pancet wingi jange tak lek durung ana bandane. Lah kono dhuwit tambah. Ya, omah nang desa ta nang kutho. Nduk kutho jange omah iki tak pasang grindingan iki, mblenger ngadep mulon. Terus adepno ngetan karepmu lho. Oh, bisa tarik. Nang ngene itu kono ban buntu ae lho. Ban apa ban buntu ku? Pungkur. Ya ya ban jerone buntu kathek sawu ku lho. Napa arek ngomong sebuah. Kok ban buntu. Kene dite. Dite dite. Lah kok tak apani mung ya apa to? Burung lho. Burung. Omonganmu kaya warok petil kon. Elek aku ndok ngene aku. Apa jange ngene 100 tak selangi sik, Mas. Tak selangi sik. Ya tapi pitik-pitikmu, pitik gojol. Iki ganti duwe, iki tak selangi sik, ya. Mari bali. Lho ya iki tak selangi to iku. Iki yo apa sih? Ah gak bali ya soro iki. Tak kono satu. Ya pitik jebul yo. Dikuke. Pancet to kamu yo. Pancet. Ono gake tagak. Mlebu lawang lho, juk mlebu wong. Lho gak iku pitik iku nduk kombong apa no. Lek mangisik ku nduk kombong dhewe sak diculno, kira-kira ya nduk terminal iki. Malu bro. Jangan maling. Balik dhuwit, Dik. Apa? Lah yo apa medeni ngono lho. Sing dhisik, dhisik. Sing dhisik ku nadi, dhisik wis balen. Dikai 150.000. Balekan ku mati. Bisa keloro ta iki? Lho keloro. Nek keloro ya? Ngene. Lho, lha kok sing dhewe pitik ku lho. Ya apa? Iku nogone dari murni. Pecingkrik terus ngono. Pecek ku biyen wapi rek, kluruk para esuk. Tahu kan sendiri. Lho, gak wapi pancen iku enak. Kok tarik kon iku kok. Dari tahu kan semir ta bete api. Wong safari kadane kate gawe lah dicegah. Wes buri-buri kan lho. Cuma rodok kemalan, petekku rodok kemalan. Esok tak kayak menir, gak ndang dipangan. Petek rondo ni. Gak dipangan. Menir aku rondo ni. Ini tu, rondo. Berat beras ini. Tak kayak beras ini, gak ndang dipangan. Terus jawab. Sekarang ni, tik. Petek babon tu. Ini ditinggal. Beras di kurban ojek dipangan petek babon ada yang mumat. Mumat. Ngerti kan ni, mumat itu. Ya eling awakmu ben lah. Gelek kontraan dek ni. Pocing. PT nang petuk babon. PT ku kemalan. Malah. Ono panganan gak ndani pangan, yo jagane PT wae. Iya. Nang PT ku biyen yo ngono lho. Kok ndukur kok banter nisel diangan. Blek. Lati. Lah apa ono diangan? Lah mesti dianganmu apa? Oh, ono diangan dianggep wis awan. Iya. Barengmu ndukur kok banter. Pas diangan blek. Mati. Saiki diono. Heh? Diono. Entek wong entek lho. Dipangi ono mateng. Golekno kecap ae lho. Blakrak. Oh, ada cukup menit tak gawane montor. Iki lho, Mbok. Waran wong wedok ya. Montor-montor nang kampung iso mlebu kampung. Iso. Sepeda cilik gak mlebu kok montor. Iso. Tadi metu mburing kok ya. Oh iya. Omah wajah iku teraken ya. Ya jombanku, kon kok dipekarakno wong ngori temen. Ha, cek gengsi sih, Mas. Heri, PT wadahe motor Bang Kempiten. Kempiten ri. Kempiten gak kata kempiten. Ora tau ngempit PT sing dhisik. Jam siji bengi yo ngempit PT. Nek PT tak kempit mati lah. Temen mati wong. Mati wong gak kelek kecil kok. Tapi aja keliru pitik tangga lho ya. Tengah ana. Heh, tengah ana. Pokoke takon wong wedok ya. Iya. Pitik tolong ndi ngono ya. Kene jite. Jaket. Ya dhuwit mana. Endi to, endi to? Apa laline tolong iki opo? Wis ngene ya. Ya ya takon di satu. Kalau dhewe salah ya sampai jumpa lagi. Si sabukmu lek gak kang tak gawe nek. Kelakomu koyo kampret kan malian ku. Oh. Sabuk. Pasar malam 36 berita 16. Kirim salam sarjan ya. Mana dia? Merdeka ya. Merdeka. Tak tinggal ya. Ya, hati-hati loh. Iya. Oh ya, Kartolo yang duwe petik ngono gak ero ya. Awak cewek kok gak butuh Kartolo ngono, temen. Koni percaya sampe tolo iku. Batu rantai. Batu rantai ngomong tok. Nek batune tak kebek rantene. Hari kalau lawan mana di koniku? Enggak ciri-ciri kasih. Kontol aku berani toyo, jolak enggak. Awak dia gak kecewa. Sing jadi lah kemongi di Lumanor. Apa? Kemongi di Lumanor. Kok so kemong di Lumanor? Kemong kok ada air kan? Kemongi di Lumanor. Bro, kemong sing diri kemong. Sing bodi lho. Iku kenong. Lah ya di Lumanor. Terus ya, ane lho. Aja kemong, kenong. Lah ya kenonge di Lumanor. Kandane lah kenong. Kenonge di Lumanor. Nah, iku terusane. Ya apa? Dilaras. Sing wae opo yo diadhari kok dadakno dilaras kon niku. Haye saiki dimangane tolo. Tapi nek tolo sampe mbojok, wah tau sendiri ya jam susu. Wis jangu ta. Kon duwe jangu ta. Jangu. Jangu duwe ta kon. Awak dhewe ngekek tolo ku yo entek risan gak nyekel duwe aku. Becak kira-kira piro? Jang aku duwe kok engko sampe sombong. Becak kira-kira piro nang tolo? Becak lek teko ndi numpakmu iku? Teko nggonku Duku Kupang. Berapa kok numpang melaku brobos sih teko kok datang kono. Gengsi. Sumbung kono iku sumbungan. Gengsi. Gengsi opo sak poso prairo gengsi barang. Pira sih becak? Becak paling gak 3000, 5000 rengkel kono tol iku. Cake, becak cita itu kok mau becak kono. Ambek. Iku ri ambek goblok. Ya ambek tambahnya. Iki yo pasar iku. Becak, becak. Maksudnya aku 5000 pira kok tak nyerek tak atep temen kon kok regane ya eh rega pira regane 5000 lho engko niku nyar 300 nyar lah kon apa tuku sak ban bae iku ongko sih ya ongko sih sing bedak 5000 ayo mari ayo lha endi duitmu iki lho ayo endi iki lho Bedayan sing metu dadi anak lho bayan malu. Ya apa wong kelire numpuk. Panjene ayem anjane. Ayem. Ayem ya apa anjane nek rumah tangga nurut wong tuwa, gak kurang-kurang. Iki ben oleh wong tuwa. Wis patin kon nuruto gelem dirabi Kartolo ayem-ayem. Tak turuti yen karo wong tuwa ya ayem temen lho gak tau nyekel duwe. Ya apa bendino dicidungi tok. Tapi wong arene jodho. Mas iki dengan tok ya 20 taun ya. Dilungkas kawin perak aku. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Alah, ya aku ya kudu sing meriah nanggap kaset. Lah ya enak ya apa sembuarang ana wong e mek loro tok sing nunggu. Yuk. Lho, momen. Lho. Kok iso momen. Man. Iya, yuk. Ape kae berita peno. Berita apa, Man? Cuma mengembirakan lho. Ada berita duka lho, Man. Enggak pernah pe tak beritain ngono yo. Kang ngene kok niku penyiar ta? Enggak. maksudku iki aku ndok manjogo wong tuwa terus penondok kene enak-enakan. Lho ya apa sih kok tanggung ngamuk mang mulut ta? Aku lak ngomong. Ngomong ta, Yu? Iya, Mon. Cerita, aku gak ngomong gak dibayar, Mon. Pokoke nduk, iki dapuk aku melas, Yu. Aku ngomong aku kudu drama. Melas aku pokoknya. Iso melas, Mon. Awakmu kok masih melas-melas, gak iso melas wong pangananmu koyo ngono. Pokoknya aku wis ngono iku yo anggere terep garingan ae ngono. Sing ngladeni lho bingung. Iya, pokoke ngene lho yo. Biyen pancen aku lak ngomong ambek Caca, mon aku tak kawin. Lah iya, mangkono. Iya, rapi-rapi yo Cak, yo ayo dege wong loro aku lak ngono. Ngono lho. Kok rapi dege wong loro lho, rumah sangu ku konsen ta. Gak karepku di ya. Dinane iku lho ayo wong lur mesisan ngono aku yo ambek pacarku sampean kembar. Yo ngono lho. Lah wong kon gak rabi wong kon licik ngono. Jane ya gak licik jane. Aku wis bolak. Jange gak ono sing ngeru iku obong. Lah iya harapane wong tuwa iku nek awakmu rabi lho nek duwe putu lak emakse bapak iku. Yo apa yo jane. Bapakmu kapan? Lah sing ngramut bapak sapa? Sing ndek omah. Ya bojomu. Lah peno yang ngramut cak tolo terus. Lah jane wis omah dhewe-dhewe lah sing gombol bapak awakmu kok. Ya peno yo ana anu yo tilik sambang ning kono to. Ayo ngomong piye to? Lah kok ya kepengin ta. Lah kae bapak gak iso nglamar yo aku sing nglamar. Lah yo jane yo lamar nang yo. Napa tak tutno aku mlaku bareng tak cengunguk dadakno. Lho gondol. Iku apa teh mate batut nang iku mon? Mbok duan. Iso gondel. Ya apa arane iku? Ya saiki aku karepku ya jane aku ya wis oleh pandangan. Pandangan. Sopo tibae? Ya arek sebelah omah iku. Sing ndi sih, Mas? Rambuté dawa tek dicet abang. Rambuté kok dicet, Mas? Dicet lah model saiki ya. Oh, kok modern? Tak delok ae wis kenek, kenek kok. Mahat ngono. Dadi. Yo. Sing gua cekel mahat. Mahat are. Piyo piyo piyo. Ya mahat tambah kaken pola ya mahat tambahane. Sembarang tambah dikuasai mahat. Man. Heh. Awakmu lho gak kapok-kapok nek cakar Arnal. Penok karo aja pernah kowe. Tapi saiki arek gak tau nyakar Arnal. Ambek apa ta? Meningkat saiki. Nyakare ambek apa? Catut. Delalam koyo paku. Iya, saiki ngene lho yuk. Bapak iki gerah. Hah? Gerah. Sing temen kon niku. Temen. Gak tau percaya ya, amu iku mon. Wis, pokoke temenan ya, wis sambojok nek temenan bapak iki gerah. Soale ngomong ya iya aku melo Agus. Lah ya. Melo-melo Agus gak iso ngono sing bingung. Sing duwe gawe mati diundur. Ngenteni 20 taun ngono. Temenan wis gak kamel aku. Temen ta bapak loro? Iki aku kena jak terus iki. Aku ki wedi mongke jak, aku wedi temen. Aku sing wedi ndak ana sing wedi Bagong. Gak mesti ya. Kak aja pegajengan mon. Gak temen. Bapak iki loro temen yo. Karepku penoi masih gak iso mrono. Ngene nang cepet-cepet rono karepku bapak timbane sambat terus nang paten ono ngono yo karepku. Anak. Gak karepku ndang. Anak kok ngajar kon. Gak, sabang kon rono bae. Kena teko gadilan parase. Aku mara tua gak wani ngomong ngono, kon sing anake ngomong ngono. Njaluk ngene, tokno jamu kok. Lah bapak karo nemen njaluk jamu ndok banyak iki ya wis bapak. Aku curiga aku. Ndok banyak iku ge tumbal ngawur ae. Lah kan bapak ditumbale mari. Temen yo wis, pokoke sing ngene wis gak ada ana. Gak ana lah ya iku, mbokmu metai nang dia iku. Saiki aku yo tak mulai apa sampean niku rek daya peno supaya bapak iku ndang waras ngono ya apa aku gak duwe blas ya mon masa yo gak tau dia kan duwe cacakmu sing ngedung entuk kerdu ngono ya gak tau nyambo gawe lu makan aku panjane mang ngliwati cacak aku tak delok ngidunge kaya cacak tiba gak koyo sing 15 tahun sekepungkur ngono kok tak rada anu ngono berapa ya iya wong saiki wis pelu bareng iya ya nek ngono ya irama-irama dadi cepet nggo kok dadi kabeh irama dicepetno. Arek-arek yang ngono. Tak kanerek nek ngidunge cocok tibane ono ae. Apa ditibane wak kandar ya remek ya. Ngene yuk aku tak mulai terus ya apa. Mon ngene mon yo aku di dhuwit mon. Ana petik kuwi gawon. Petik iki. Dadi petik ambek takir pelontang iki. Iki petik ben olahe kok tak embut tekan ndi ngono lho wis gawane wis sedolen payu pira wis pokoke kena gawe anu ngono bapak iya ya wis iku gawane ngono aku tak pamit gak pamit cadang gak tak gawane iya aku tak balik ya mon lha apa kok tindih pitike mon enggak badane gak kaono anu kiso kiso gak duwe kiso kemiso kan kemiso sajane sarungmu lho tata kaya sarung yo opong sarung kok aneh PT gak kaop. PT. Ala kemalan iki? Lah nek aku gumo ya apa? Gak wis tak gawane wis. Ya sembo pokoke padare kon Bapak. Ngomong cacak ya. Ya engko tak omongane. Nek aku teko kene, kok nelpon apa nang ngono? Telepon. Iya soal iki ben rencanane masang. Masang apa iki? Untung. Apa mau kelinci pun mau? Tak bisa ya? Iya. Tak bawa bisa ya? Es payu piro-piro mbok karo jalane. Iya. Nah, yo apa dak tolo iki? Dia jeng. Eleh dadi dipate biyen, Mbak. Iki kok kotok ketok kliwure kebo. Kotok-kotok. Aku lek adem yo ngene iki. Kata apa sama emang? Kelirai kebun emang siapa? Sama ini dulurnya dewa di kebun siapa ya? Mamon! Duh, emang mumi lah. Mamon! Mumi, mamon. Kok gak ngantainya aku? Ya kan susu kok. Mon! Mamon! Ini menjeruk genu. Awak wis tuwek suara itu gak karu-karuan. Ini emang ngomong apa aja? Iku loh, bapak iku loro. Kok gak ngomong gede kuno? Loro kon mangan gedhek. Lho gak mompon juga kon mangan dhisik ku durung mangan ta? Apa sing dipangan? Lho kon tak belanjani sak juta iku. Endi? Aja peringisan tak titik untumu. Sak juta iku endi? Kapan? Rencanane. Rencanane. Dikit-dikit. Rencanane. Wah, tak kaya kepedok kunasi ya dijagakno. Wis gak ngurus momon, momon gak nurut wong gerang dikon rabi gak rabi. Saiki ngetno sing iko, gak karo-karoan arek iku. Wis. Lah iya. Gak ngurus momon kuwi dhuwit 100.000. Kuwi. Ben. Kira aku nyetor rek biru. Wis kuncin lawange. Lah lha apa? Satu karo kon kunci lawang. Ayo ndelok TV karo masak-masak sing enak. Mangan sing sampe mungker-mungker. Ara-ara kan opo penting dirabi kowe. Ka ala rezeki ta iki mang. Iki mang ngene, aku lho nduk 100.000, ya. Terus momon mang rene lho apa? Momon rene ku mang golek dhuwit, bapak loro. He? Bapak iku loro momon golek dhuwit. Bapak iku mulai lore. Bapak iki mang lower. Kok lower? Mulai lore ku kapan? Ya monggo, jarene wis tolong dino. Lha kok gak telepon rene? Telepon dia di rumah sana. Kasih ini gak cacat ni. Aku kok ngipi gak enak lele, kok ngipi ni lele, kok mesti bumbul kancan ni. Dia nak riwayat topi. Lele apa? Duit ingu aik korono. Nukok nombat bapak. Lele iya semang kena duit ya. Kira sen tikus biru saya. Kaya apa? Lho tikus lah makan mangan duk paun aik diracun disit tinggal rono. Alah, wong kena panganan belas aik kok. Diracun barang. Piye gon? Engko dicolong arek-arek iki gak dikorono. Petik iki. Ya petik-petik iki lho, anu tugu rante apa? Batu aji. Batu rante. Batu rante petik iki. Petik. Lho, digowo momone. Lah arek iki wong tagarangan arek iki. Digowo iki apa critane? Lho tak kongkon iku mang. Kon yo lancang. Lah apa kok lancang? Rancang petik jutaan itu, ono sing ngarep 1 juta, 1 juta. Wah, dikopok. Dikopok, ini apa persekutnya 1 sewi? Di Joko, mari kira ini arah ini. Loh, karo. lho iku mang mamon golek dhuwit gak ana tak gawani petik mang. Oh niki kurang ajar. Mangkel. Iki kepo bapak. Mangkel aku. Wong wedok apane? Heh? Apane yang ngepok? Ngono rungone lak koyo ngepok. Kok niku lancang. Apa-apa kok ndawa karo wong lanang. Tak dadak meneng. Sampeyan gak mule-mule kok. Dadi kok gesek karo kowe dhewe kok. Ya apa sih? Iki geger temen ta? Lah nrimo dhek mana ya gak geger. Iki sik nrimo 100. Iki kari 9 juta. Nggo wong iku. Tunggul 900.000. Tapi wong pitike gak ana kuwi apa? Saiki ngomong nang ndi? Lho ya mule, engko tak kon dodol petik. Ayo ngomong dikejer. Ayo apa mung dorong adane digudhek. Muare kok pencilakan pringisan. Ayo. Ayo. Ayo lawange jelas. Jalu at ndi? Lah sing kon sing ngejak ya awakmu. Ora ngene karto oleh kok liwat nang ono krama bareng. Jare omahe ku sing ndi sih? Amalatat. Kupang Jaya iki lho, Mas. Amalatat. Amanat. Iku sih jenenge apa? Alamat. Ayo, adres lah, adres. Nduk ndi adres? Cukup Kupang anu, Kupang Jaya 1. Lah iya lah kok apa metu jagir bareng. Lek. Kan golek silian duwe. Lho, silian ki opo duwe? Lah kok gawe kurang. Lah iki opo ri? Lho, sik durung arep hukum. Tapari ku. Tak gawe duwe, duwe ta iki. Iya. Iki sik. Becake tok entek pira mang 2000. 2000. Manganmu 50. Mangan opo? Nah, kok mulai budal gak selilitan belas. Kok 50 iku lho. 50 opo? 50.000. 50 trepes ngono lho. Mungkin anak aku. Iya. Dari jalur pentol juga malah. Balik ramat pentol yang lagi kan. Juga lah, ambek tulur keluarga kok. Saya nak makan lagu yang. Iya. Ini lori. Lek petik panjang ni keramu tak dewe. Menangan. Hei. Maren. Kau ngeri lagi. Anak lurah bakir ini. Beragam. Macam ngomong bakir mat. Iki tahu malah lurah bakir ya. Tahu. Iya. Sing ngentekno pentaris lak aku lek. Bakir ya bakir. Sopo lali ku? Aku lek. Sapa jeneng? Sapa jeneng? Momon. Oh, Momon. Lho iki Momon-momon iku. Oh, iki gak kruwo ya. Iya. Tetekno masalah. Apa nang ndi kan? Apa nang pasar lek? Nang pasar? Iya. Jam piro nang pasar? Iya, pokoknya. Wis mule jam 12 rawan ngene kok nang pasar. Kan kena pasar, sepi ya men iki. Kan ana karine wong. Ya ana tapi ya wis tutup kabeh. Ya apa wong anu. Iki lho ape dodolan. Dodol apa? Sing kon kempit iki. Kon sing kempit ndiri, kempit ndi, kempit macam-macam. Kita kempit iki dhewe. Kok sampeyan iki ana buntute, ana buntute. Sing kon kempit nek tanganmu lak ngono, kon kempat kempit tok. Ora kurang tangan ae di. Heeh. Sing ana ana apa? Buntute lho. Ajem. Apa? Ajem. Kon iki ora apa ajem iki. Aku mang kerungu tanggane iya. Derma bedajem. Oh. Lah iku bahasa Prancis goblok. Ajem asem. Ajem Prancis. Madura macem, ajem. Ajem Madura. Ajem. Ya, iki sapa? Sing dilai. Hah? Sing dilai. Lah kok matane telu. Matan telu. Apa iki wong iki ngawur safari situ di motor iki. Iki joker loro. Lah iki situ iya. Endi? Matane telu. Apa? Odunnya, odun ya apa sih? Kon pete kok udunan terus kok niku. Oh, niku jalu templek. Oh iya. Jalu templek, tempel. Iya, tempel-templek padha ae. Iya. Tempel tekan aja. Sapare ngomong gak tau popro, ulese api iki monco uro. Heh, monco uro. Lek aku tanang pasar. Konco warna, ngono lho virus ulese iku. Warna itu. Monco uro. Warna ditan. Apa? Ojo ngaku. Pira ngene iki. Kan katene tujuanmu nang pasar. Dodol. Pasar sepi. Iya. Ayam iki aja dodol nang pasar, kok regan murah. Iya, Lek. Tak dukune dhewe lah. Heeh. Cara-cara medurane tak melek dipi. Tak uli. Tauli. Ya tauli ya gardan ae, Dik. Ki opo kok tauli? Lah maksude ngene, slamet iku kok cara menungsane. Ning, kok kok tak lajar kapan? Iki duduk wae, Mas. Iki lajar cepu te ta jare. Iki dituku slamet ngene piro, njaluk piro, Mas? Duduk piro, Mas? Kira Mas. Aku ora duwe. Aku gak tau ngergane, Dik. Pokoke anggere dicak gelem. Ngono ta. Lah dicak ku tidak nanti mon, gak maksudnya PT ini gak ngergani, asalnya nggak ngerti ngatus, lagi tukun 500 ribu saya. Apa dia yang ngerti? Ya ya wis tak tukun. Kadang kau yang ini piro-piro tak tompok. Jo lah aku dia ngerti kok kadang kau yang ini. Iku asal mulanya dari mana ayam lagi? Kan jupuk dah? Gak, ini jupuk aku. Nyolong. Juga. Gak. Asal mulanya ini lo. Asal mulanya dari mana kandang? Terus dikongkong jepuk aku. Terus kandangnya sopo, kandang umum berarti curian ya mau sih. Enggak lah apa. Kandangnya sopo. Suratnya ada PT ini? Mana yang legal? Kalau KTP ini ya ada. Hah? Ini lo nomor body ini ya ada ini lo. Kenapa hari ku PT kok ada? Saya ini itu gue gak kayak kuintang sih. Kuintang sih. Kuintang sih. Ketintang. Kuintang sih. Iki nggawa teko oma. Koma, temu dhewe ya. Iya, api Himet. Api. Komamu dhewe tau mawi dulurmu lak macem-macem oma iku. Tawang tuamu. Omae dulurku. Lah ya ngono. Iya. Sendro iki. Api Himet. Lah kok pernah delok brutune to sih? Iki batu rantai. Iya. Oh, jadi rasa-rasan kok. Kok tukune apa? Kok ana rasane lek kon nandak lho saya mok ngono aku mong. Sampe gak percaya nek pitik api, delok nek brutune lho, ya. Lho, aduh. Kandhane kok kurang ajar iku. Lah ngono penopi ya. Tak karo barongan. Eh kurang ajar kabeh iki. Peteng mari mangan kacang, Mas. Iya ya tapi roto nang lambe kuwi, Mas. Lambe, lambe iki kecamut-kecamut. Wis saiki penono bukti ra wis lho. Jembel sing apik iki. Oh iya. Wes nek arep. Jare penon nek ketok jembel. Ono kepringisan lho kon. Jembel. Iya bete iki ya. Ono celipire, ono jembele. Ono cucuke, ono mripate. Jembele terus. Apik ya jembele ya teratur ya. Teratur. Jembel ono bete nutut lalene gak ono wis. Iki apik ulese nyuro. Iya. Nyuro, kancoro. Iya, nyorok-nyorok. Sorok PT kene tarung soleh ini cor mesti. Iya soleh ini cor. Ini tapi itu pepres kan lagi. Lo enggak soleh ini cor enggak peduk. Yo coba bisa nambahkan mengkot. Ini yang jilin. Duit tak tampok. Ya, ceket lima. Ceket tidak tidak. Oh ceket lima. Ceket lima. Di kilo tak tambah 10. 10. Nambahin kali omong ini lo tak kasih lagi sejina lah. 10. Tidak lima dari tidak lima. Aku tak oncat. Oh iya. Oh, aku tak ngomong ini ya, aku tak ngambat dari kantor kayak tindul. Waduh, lambemu kan gak kemu loh, Mang. Banter kayak ngono. PT iki ana turu wangkringno, terus mbokmu jajarno, Mas. Ditotol ya buyar iki kablok iku. Ngawur safari iki. Wis apa PT? PT iki dikekno wong sing pinter ahli PT. Iki dibati 50 juta ndak apa-apa. Harusan ya. Aku yo gak mesti transporte, penghubunge, telepone, macam-macam iki. Aku mang kami kinare iku PT jago gak kene kon, Mas. Lho, kon niku paling ngono. Tak bulet ta iki. Kon ngomong blarak ndelok PT sing kempit barang yo. Hai, saiki enake PT. Tawarung, tawarung. Tawarung. Ndelok wong mangan. Ayo ayo. Gak melok mrene. Lah kon kok keringet mundur wates. Iya lah wis kadung oleh dhewe. Lanjut ta. Iya, Mak. Iki aku rada ngomong alon. Cek etok dramae. Oh, ngono ta. Kon niku iso ae, Mon. Kaya apa? Dadi nek ngomongi alon ku drama ngono ta. Ngono lho, Mak. Drama digawe-gawe ku ya gak cocok. Kurang menjiwai ya, Mak. Iya. Biasane ku yo apa ngono lho. Ngene, Mak. Ya apa, Nak? Pernah ya rada ngono ta. Nek drama. Lah yo apa gak ngono, Mon. Bapak iki mang wis tak tukokno jamu. Walah nak, oleh duit. Swidak. Swidak. Iya nak, terus? Swidak terus sampe. Heeh. Sampe iku. Sampe apa nak? Teh air e 35. Wis tak iki. Kae pesen air barang se. Ya iku mang terus tak. Tak tukokno imang tak tukokno jamu bapak. Iya, lah pinter kon iku nak, anakku adik nukokno jamu bapakmu. Nanu disontekno nduk, iku lho nduk pracangan. Iya, iya tak delok tak kawon. Lho. Baik apa cak? Lho. Kok gak kene diatur. Kan iku lha apa kok tukaran ambek bojomu iku eh? Lur enom ya ngono, rupane tak cuwek rupamu to. Rupa kok dituwek lho. Mangkel aku, Mak. Lah, terus Sampai aku aja. Drama, aku drama. Hei, Mon. Saiki nak ya kon tak ya. Rupamu iki mau wis dicuwek mbek cacakmu. Iya. Saiki nek Mak, apa nak? Pancen ngono, Mak. Kene kok jaite nak rupamu sing dicuweki manak ya. Obrol kon cek semarat mari. Gara-gara kon nek pula aku mbek yumu geger. Lah napa-napa ngenteni cacak. Geger ra. Ojo gawe sak iki dhewe. Iku mang petik ngono digowo ae. Petik iku petik. Kok ajemu gak nggowo petik ngene lho. Nggo dhuwit aku. Lho. Kon ngomong wedok sing tepak jare momon sing gowo. Lah iya, momon sing gowo. Gak nggowo, ajemu teko gak nggowo apa-apa e. Kan gak nggowo petik, Mon. Temenjak aku gak nggowo. Lho, gak nggowo. Mas, momon. Iki bapak sekarang keadaan saya selama ya. Kau ni tu yang mana? Bapak yang digawa ambek ajemu eh? Aku garu lek bapak loh. Iya, nengomong tahun singapik tenang bekan sangan. Kacau. Mana pak lek lor aku lebok nak komik pak. Kacau. Cek so moco. Mak. Sambil saya kita kering drama aku tak ngejem. Bapak ini lorot dah. Aku jangan ngejem lagi mak. Mak. Kau malah gua pitik tu sih. Wes, gegero, gegero, Pak. Gegero wes gak apa-apa wong tuwa iki ngene seneng nerangake gegero. Wis ngguyu wis apa mewe iki. Pak, ndang waraso engko meneh komentar maneh, Pak. Nang ide bapak gak merba apa-apa, Pak. Oke. Duwe wis dicutaki iki. Ya apa ya apa iki jelas e pitik. Lho, Mang, pitik endi? Eh, pitik di mana? Pitik tak dol. Nang sapa? Nang oleh. Lek sapa? Lek. Lho, Mak. Iya, lak momen teng dunya ta. Iya. Wis dia ter lak momen teng gaya yotro kulo betani PT. Lah terus PT tak do. Kon do nang ndi? Terus kon tukok napa iki? Lah mana-mana lek PT ku perlu, ojo gawane PT. Kan ibarane apa lan duwene? Gawane ojo urut mburi kulo loro. Cek diuntal bapak kon lho. Mon. Ayo. Ndi PT dadamu? Tak do dadi duwe tak tukokno. Aku kuwatir ngene lho, Mon. Ya apa ya apa. Tak tukok 100. Nek wong sing njaluk reskot iki sing tak gembalek niku dhuwit apa? Ngono. Dibalek, Mas. Balik nang batuk mulu. Lah timbang ngono, timbang kan gak duwe dhuwit lah manuke bapakmu dolen. Oleh. Jalan nangmu. Lho, ya kok niku lak rugi. Manuk iki kalau beko to. Aja geger-geger nah. Perkara pitik tak lironi, bapake nduwe pitik akeh. Lho kok arep perkara pitik, Pak? Wong ngomong lak sing digugu ku lak tampare ta. Lam rambene cucuke. Kamu muni-muni. Aja geger, aja geger. Ana wong loro gak digawani apa-apa, digawani perkara kaya ngene. Sapa dok-dok iki ana mburi kok? Bun. Kok iso liwat mburi iki sapa iki? Bun. Lho iki. Lho, omet. Lemet ambek eri lho, Cak. Oleh emet lek eri. Sepurane mbet yo, aku sing preskot 100 iku wis gak iso balik. Wis gak apa-apa lho. Soale titik wis digowo momon. Aku kesini bukan saya itu menjaluk artoku. Ah, menjaluk. Apa tidak menagih. Nah, artinya itu sudah menanyakan uang 100, nah, berarti 100 lawe. Iki mong sampean tak kaplok bareng pokoke dhuwit. Oh, jok tawane iki lho. Lah gak ngerti lak bete. Mbok awakmu. Lah iki tak gak ono bunderan kanggo wong tuamu jare loro iki. Sampeyan gak apa-apa iki, Mas. Omae kan. Safari ta, Mbak? Kok ngalup ngadep aku mati ya. Wong loro gawakno obat-obatan. Obat mercon goblok. Eh, iki sing kekurangane 1 juta. Nah iki nyoh. Alah mek ping 3 nyoh. Pak, silo Pak, sampean tak gono dokter tak tak tukono jamu 1 juta, Pak. Oleh petik Tuguranti. Kok sih akeh enak Tuguranti? Yo, Tuguranti. Kok ora duwe gampang, yo ro. Pekara duit gampang, wih, tak bayar. Saiki bapak, ayo digowo nang Karangpilang.